Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memasuki ayat ketiga dari surah Al-Isra, yang mana di sini ingin menjelaskan bagaimana sesungguhnya yang artinya zuriyah. Zuriyah di sini yaitu yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an yaitu suci, tapi lebih baik kita membaca dulu ayat Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Yaitu kata Allah, anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memulai dalam ayat ini dengan kata zurriyah, zurriyah di sini ternyata yang dimaksudkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bersyukur. Bahkan bukan itu saja, tapi lebih banyak mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka itu disebut abadan syakura. Baiklah, ini adalah momen ataupun kesempatan yang sangat indah sekali, yaitu khususnya di bulan Ramadan ini, bagaimana kita akan dapat menempa diri kita, yaitu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yaitu ketika Rasulullah selalu berdoa, selalu sholat, sehingga bengkaklah kaki beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu gelisahlah istrinya yang bernama Aisyah dan langsung mengatakan, wahai Rasulullah, apakah tidak cukup ibadahmu itu karena Allah telah menjaminmu masuk surga? Rasulullah menjawab, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur sebagaimana yang diterangkan dalam ayat 3 dari surah Al-Isra ini, yaitu innahu kana 'abdan syakura. Orang-orang seperti inilah yang selamat dalam menggapai kehidupan akhirat, bahkan juga selamat di dunia, disebabkan mereka itu dalam cerita Nabi Nuh ini banyak sekali mereka-mereka ini yang di dalam hidupnya selalu penuh dengan rintangan, selalu penuh dengan cobaan, yang mana cobaan itu terus berdatangan, tidak pernah reda, tidak pernah jeda, terus berdatangan. Tapi begitulah mereka menghadapinya, yaitu mereka lebih mengedepankan kesyukuran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka itu dapat dan mampu mempertahankan segala sesuatu yang mereka betul-betul pahit alami dengan satu kata, yaitu ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Yaitu salah satunya menjadi hamba bersyukur yang menjadi ciri khas, yaitu mereka selalu taat, sholat, menjalankan perintah Allah, dan selalu senang dan berpasrah diri dalam sifat qanaah ataupun ridho terhadap apa yang mereka dapatkan hari ini, karena itu adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi hidup ini. Di sini sudah ada Dr. Zainal Arifin yang akan lebih membahas ulas tentang bagaimana arti abdan syakura, tapi saya baru menyebutkannya baru salah satunya. Kami persilakan Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Zuriyah di sini, keturunan di sini yang dibawa bersama Nabi Nuh dapat digambarkan keturunan yang suci, bukanlah keturunan dari anak cucu Nabi Nuh. tetapi adalah keturunan kenabian, keturunan risalah. Nabi Nuh memiliki anak-anak, tetapi tidak semua anak Nabi Nuh adalah anak yang mengikuti risalah ayahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Nuh, "Innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu shalih." Wahai Nuh, anakmu yang tidak mau naik kapal bersamamu, yang terus berada di atas puncak gunung, dia bukanlah anakmu. Karena apa? Walaupun dia dari darah dagingmu, tetapi keturunanmu berasalkan dari kesamaan iman, kesamaan amal, terutama amal soleh. Artinya, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu sebenarnya saudara, lebih kuat dari sekedar saudara kandung. Inilah yang dimaksudkan di zuriyah, keturunan Nabi Nuh. Di ayat ini maksudnya kembali kepada sosok Nabi Musa yang tertuang pada ayat kedua, atau kepada Nabi Muhammad yang tertuang pada ayat pertama. Ada orang yang berkata bahwa yang diisrakan itu adalah Nabi Musa, karena yang disebutkan di ayat kedua, wa ataina Musa. Tetapi sebenarnya umat Islam yang cerdas akan berkata, tidak disebutkan sosok Nabi Muhammad di sini karena sudah cukup sangat terang benderang. Sehingga sangkingkan terang benderangnya, hanya disebutkan subhanallazi asra, maka maksudnya umat Islam telah tahu kembali kepada Nabi Muhammad. Itulah dialektika berdialog dengan Al-Quran, sehingga kita dapat mengungkap apa yang tersingkap. Zuriyah dengan demikian adalah keturunan keturunan Nabi Nuh yang terdiri dari para rasul, terutama di sini digambarkan dengan dua sosok nabi, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian innahu kana 'abdan syakura, innahu sesungguhnya dia, itu dapat kembali kepada Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh adalah hamba yang paling bersyukur, atau juga dapat kembali kepada sosok Nabi Musa. Nabi Musa adalah sosok rasul yang paling bersyukur, karena apapun yang dia derita, dia tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sangkingkan bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 malam dia berada di Gunung Tursina, dia dengan sukarela menambahnya menjadi lebih 10 hari menjadi 40 hari. Orang yang bersyukur kepada Allah itu ibadahnya tidak terasa letih dan capek. 30 hari di bulan suci Ramadan bagikan sekejap, baru kita masuk pada hari ini. 30 hari kemudian tidak terasa. Begitulah keasyikan Nabi Musa beribadah, sehingga dia tidak pernah, dia lupa untuk menggosok gigi, sehingga disebutkan, dan ketika giginya dia gosok terasa bau, Allah Subhanahu wa taala menegur dia bahwa wala khulufu fami shaim athyabu indallahi min rihil misk, bahwa wangi orang yang berpuasa mulutnya lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa umat Islam harus berbau-bau, tetapi begitulah gambaran keasyikan, kerinduan, bersyukur dengan ibadah yang dilakukan, hingga 30 hari ditambah 10 hari bagikan sekejap. Terlebih lagi innahu kana 'abdan syakura dapat juga digambarkan dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah digambarkan oleh Ustaz Fajrul Haq, bagaimana keasyikannya dalam beribadah. Dia sholat tahajud tengah malam, dia baca begitu banyak ayat suci Al-Qur'an, kakinya menggeletar, tetapi jiwanya berada dalam kerinduan Nabi Muhammad, dalam kerinduan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keasyikan, inilah abdan syakuro. Dan gelar abdan syakuro tentu juga dapat dilakukan oleh setiap umat Islam yang meneladani sosok Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Nuh. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk bergembira ria dengan ibadah dengan kerinduan kita kepada Allah hingga terkadang sampai derajat fana, lupa dengan dunia. Inilah abdan syakuro. Iya. Kalau kita bahas lagi sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh Ustaz Zainal Arifin, abdan syakuro ini kalau kita lihat bagaimana tentang Nabi Nuh alaihi salam, mereka tidak pernah mendapatkan sesuatu kecuali mereka terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat indah di dalam hidup. Dan beliau tidak pernah menikmati kesenangan hidup melainkan mereka atau Nabi Nuh alaihissalam terlebih dahulu memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di tengah-tengah kehidupan yang begitu berkecukupan, fasilitas yang begitu kecukupan, kita tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekurangan kita. Untuk itulah kesempatan di bulan Ramadan ini, marilah kita gali nilai-nilai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu berpuasa sampai maghrib, begitu azan, kita juga harus banyak bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa. Salah satu merupakan ketaatan yang begitu bagus karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan. Banyak orang-orang yang telah mendahului kita sehingga orang-orang tersebut tidak mendapatkan lagi kesempatan di bulan Ramadan. Nah, kita di bulan Ramadan ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, maka raihlah itu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjalani ibadah puasa ini, apapun yang kita hadapi dalam rintangan ini, bersyukurlah kita karena kita masih dapat membedakan antara yang benar dengan yang batil, antara perintah Allah dan tidak perintah Allah, antara perintah Allah atau yang menuruti hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari segala cobaan-cobaan tersebut atau dari segala kemungkaran-kemungkaran tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yaitu berupa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.